Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله على ملأ هذه Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab Kutubul Majid Salah Kitab Tauhid pada bab Maja'a Bisihr, bab tentang sihir. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan tentang macam-macam sihir. Ada sihir yang itu dengan menggunakan syaitan, bantuan syaitan, dan ada juga sihir disebutkan Rasulullah ini digolongkan ke dalam sihir bukan dengan bantuan syaitan, tapi dengan akhakir, adawiyah, dengan bahan-bahan kimia atau dari tumbuhan tertentu yang itu bisa menghilangkan akal, menjadikan orang tunduk taat dengan minum atau dengan menghirup misalnya. Dan tentunya ini berbeda dalam penetapan hukum. Para ulama mereka menghukumi sihir dengan menggunakan bantuan syaitan, menghukumi dengan kekafiran. Sama saja orang yang belajar sihir, orang yang mengajarkan ilmu sihir, atau orang yang mengamalkan sihir, semuanya hukumnya kufur. Kenapa jumhur ulama kita sudah sebutkan. Adapun yang kedua tadi adalah haram, tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Kemudian berikutnya qala al-musannif rahimallahu taala wa qawluhu ta'ala yu'minuna bil-jibti wat-ta'ut. Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil jibti wa ta'ud, mereka beriman kepada jibt dan ta'ud. Telah lewat pembahasan tentang ayat ini, mana jibti wa ta'ud. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu as-sihru. Ini syahidnya. Yu'minuna bil-jibti, yu'minuna bil-sihr. Wa ta'ud adalah syaitan. Ta'ud adalah syaitan. Ini antara sebagian makna atau penafsiran at-ta'ud. At-ta'ud banyak yang diperisikan tentang makna ta'ud. Menyebutkan kulluma ubida min dunillahi fahuwa radin ta'ud, setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dia ridha, maka dia masuk ta'ud. Kata saja. Dan rusnya disebutkan yang mukayyid, rusnya ada lima. Besarnya ta'ud, pimpinannya ta'ud itu ada lima. Di antaranya asy-syaitan, iblis. Mukayyid menurunkan iblis yang pertama. Bagaimana dalam penjelasan di sini ta'ud asy-syaitan? Turun kepada syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin tanazzala ala kulli akhfakin azim. Kata Allah, maka aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun. Tanazzalu ala kulli yaffakin azim. Syaitan itu turun kepada kulli yaffak, setiap pendusta-pendusta azim yang banyak berbuat dosa. Terasa bahwa Han, Kahin, Dukun itu banyak dustanya. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadibun. Mereka mengarahkan pendengaran-pendengaran mereka, yaitu para pendusta yang banyak berbuat dosa. Mereka mengarahkan pendengaran-pendengaran mereka kepada syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan. Dan kebanyakan mereka adalah kadzibun, pendusta. Nah, karena syaitan itu disebutkan mereka berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita kepada malaikat yaitu Jibril, "Mada qala rabbukum?" "Qalul haqq." Apa yang disampaikan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan al-haqq. Lalu syaitan berusaha mencuri berita. Dan ada yang berhasil mencuri berita dari pembicaraan malaikat, dan ada juga yang terkena lemparan bintang. Yang itu salah satu tujuan dari diciptakannya bintang. Sebutkan oleh Qatadah hanya tiga, tidak lebih dari itu. Bintang itu zina sama perhiasan bagi langit, warujuman syayatin, dan selempar bagi syaitan yang berusaha mencuri berita langit, dilempar dengan bintang, terkena, terbakar, mati mereka. Dan ada yang sempat menyampaikan syaitan kepada di bawahnya, sampaikan kepada ibunya, terus turun menurun sampai nanti ada yang berhasil sampai ke manusia, sampai tangan kepada dukun. Di antaranya wa alama ihtada biha, dan tanda alamat sudah dijadikan sebagai tanda. Bintang itu bisa sebagai pertanda, tanda alamat turunnya hujan, bisa alamat adanya apa arah, diketahuinya arah barat timur. Sudah kan melihat bintang. Jadi antara tujuan diciptakannya bintang, bintang di langit. Ini ada Tuhan, para dukun turun kepada mereka syaitan dan mereka cerita. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sa'ala unasun an nabiyyan al-buhan, ada beberapa orang datang kepada Nabi bertanya tentang al-buhan, dukun. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, laisu bi syai'in, dukun itu tidak ada apa-apanya. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna ahyana bi syai'in yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, terkadang mereka itu, para dukun-dukun itu menyampaikan sesuatu terkadang benar, terkadang benar apa yang disampaikan. Ini perkara-perkara yang gaib akan terjadi di sana nanti seperti ini, dan kadang benar. Atau menyampaikan barang yang dicuri, yang mencuri siapa, sampaikan ini pencurinya, barang yang dicuri berada di sini. Kita kadang memang benar, tapi semua, tidak semua beritanya dukun itu benar. Kadang pun hafal Rasulullah SAW benarkan. Faqala tilkal kalimah minal haq, itulah kalimat yang hak, yang syaitan itu curi. Yahfadhu al-jin, yang jin-jin pencuri berita itu dia hafalkan kalimat yang dia dengar dari berita langit. Fayukirruha fi udhun wali, lalu disampaikanlah ke telinga-telinga wali-walinya, wali-wali syaitan di bumi ini, di kalangan manusia. Siapa mereka? Tuhan, para dukun-dukun. Fayakhlutuna 'alaiha, tapi syaitan-syaitan jin itu mencampuri. Nah, ini ada kadzbah 100 kedustaan. Saya sampaikan ada yang kadang benar, tapi banyak dustanya. Banyak dustanya. Kahin disebutkan asal Fauzan Al-Bidallahu Ta'ala Al-Kahin Dukun Walladhi Yadda'i Ilmu Al-Ghaib, yaitu orang yang mengetahui ilmu ghaib. Ilmu ghaib termasuk tagut. Man idda'a ilmu al-ghaib, kata Ibnu Qayyim, adalah tagut, orang yang mengaku mengetahui ilmu yang ghaib. Tawud, dia tawud. Tidak ada yang mengetahui perkara yang lain kecuali Allah. Maka orang yang mengaku mengetahui ghaib kafir, kafirkan oleh ulama. Kenapa? Berarti mendustakan Al-Quran, mendustakan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan kul la ya'lam man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui seorang pun perkara gaib yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru ada seorang dukun mengatakan saya mengetahui ilmu gaib. Baik. Ini berarti mendustakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Lalu mengatakan saya akan perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah tidaklah mengetahui perkara gaib. Qul law kuntu a'lamu al-ghaiba la aqtartu min al-khair wa ma massani as-su. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, law kuntu a'lamu al-ghaiba, kalau sekiranya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, la kuntu a'lam bil kalam, sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya aku mengetahui an-nabi perkara yang gaib, la saktartu min al-khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masani as-su, dan tidak akan menimpa kepadaku kejelekan sedikit pun, karena tahu saya akan celaka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan musibah pada perang Uhud, giginya patah, terluka. Kalau sekiranya beliau tahu ilmu ghaib, maka dia tidak akan terkena. Sudah tahu. Kula akulakum indi khazainullah wa la alamu ghaiba. Aku tidak mengetahui perkara yang ghaib. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mengetahui perkara yang ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Ini al-kahi turun kepadanya asy-syaitan. Kemudian manusia pun mendatanginya, bahkan mereka memutuskan hukum perkara-perkara yang mereka perselisihkan dengan mendatangi dukun tadi. Karena satu perkara yang disampaikan dukun kemudian itu benar, maka dia percaya, dia yakin. Nikahin yukhbirun nas bil ghaibat disebab annahu yas'al asy-syaitan asy-syayatin. Kahin itu adalah yang mengkhabarkan manusia tentang perkara yang gaib, yang dia ditanya kepada para syaitan, dan syaitan memberitahukan kepadanya perkara yang gaib. Asy-syarhu هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحو مطولا عن وهب ابن منبه. هذا إني أثر إني يروي عن ابن أبي حاتم kisah yang panjang dari Wahab bin Munabbih. قال سألت جابرا ابن أبي الله عن التواغيت كذا Wahab bin Munabbih. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang tawagut, tentang tawagut-tawagut kanu yatahakamuna ilaiha, yang mereka orang jahiliyah berhukum kepadanya, kepada tawagut, kepada tawagut-tawagut tadi, putuskan hukum kepadanya. Faqala, lalu Jabir mengatakan inna fi Juhayna wahid wa fi aslam wahid wa fi hilal wahid wa fi kulli hayyin wahidan. Sesungguhnya di Juhainah, kabilah Juhainah itu ada satu, ada tawagit, ada kuhan, ada dukun. Di aslam ada satu, di hilal ada satu, wa fi kulli hayyin, dan pada setiap kabilah-kabilah itu ada, wa ada satu. Ada satu kahin dukun. Wa hum kuhan, dan mereka adalah kuhan dukun. Tanazzalu 'alaihim syayatin, yang para syaitan-syaitan itu turun kepada mereka. Dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Syaitan menjadikan dukun sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Qauluhu kana yanzilu 'alaihim syaitan arada al-jins. La syaitan alladhi wa iblis khassa. Yang dimaksudkan sini jenis syaitan. Bukan syaitan dimaksudkan itu khusus iblis. bahkan setan-setan, setan mana saja, turun kepada mereka para dukun. Yukhatibunahum yukhbirunahum bima yastarikun minas sam. Mereka mengajak berbicara para dukun-dukun, para setan, para setan mengkabarkan mereka, para dukun, dari apa yang mereka curi. Minas sam, dengan curi pendengaran. Fayusaddiquna marratan wa yukadzibu wa yakdzibuna mi'ah. Mereka membenarkan satu, tetapi mereka dusta dalam seratus. Satu yang dibenarkan, kemudian sisanya didustakan. Sampai ngajar dusta seratus. Ini syaitan. Faqauluhu fi kulli hayyin wahid. Al-hayyu wahid al-ahya wa hum qabail li qabila. Maksudnya hayy ini adalah qabila. Ay fi kulli qabilatin kahin yatahakamuna ilayh. Ay maknanya pada setiap qabila itu ada satu orang dukun. Yatahakamuna ilayh, yang mereka memutuskan hukum kepada dukun tadi. Setiap qabila, qabila Aslam, qabila Juhayna, pasti ada satu yang dijadikan tempat memutus perkara, yaitu dukun. Mereka memilih karena mereka menganggap dia punya kelebihan ilmu, apa yang disampaikan itu benar. Ada kebetulan satu perkara yang disampaikan benar, maka menjadikanlah mereka sebagai hakim. Wasalunahum anil ghaib, dan mereka bertanya tentang perkara ghaib kepada kahin tadi. Wa kadzalika al-amru qabl mabad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abdallahu dzalika bil Islam wa harsatis samaa bi qatris syuhub. Demikian juga kan al-amr qabl ma'bath Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perkaranya orang jahiliyah mendatangi dukun bertanya tentang perkara yang gaib. Mereka menyangka atau meyakini dukun tadi mengetahui perkara yang gaib. Lalu Allah Subhanahu wa taala membatalkan yang demikian itu dengan kedatangan Islam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang benar Islam, membatalkan tentang masalah ini, mengetahui perkara yang gaib. Dan Hurisat as-sama di qadr as-suhud, dan langit dijaga dengan banyaknya bintang-bintang. Dan sebelumnya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, syaitan bisa bebas mencuri berita dari langit. Tapi setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, kemudian Allah menjaga berita-berita. Nah, akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga supaya tidak dicuri oleh syaitan dengan banyaknya bintang-bintang sebagai pelempar syaitan. Kemudian berikutnya qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Wahab, nanti ada pembahasan khusus tentang al-quham, ada satu bab khusus nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab tauhid tentang bab dukun. Ini bab ini sekarang sihir. Nanti ada bab tersendiri. Nah, pembahasan juga panjang tentang perdukunan ini. Qala al-musannif rahimallahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Istanibu sab'ah mubiqat. Kata Rasulullah, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Mubiqat sama dengan muhlikat, membinasakan. Jauhi. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu? Apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru dan sihir. Ini syahidnya, sihir termasuk dari 7 perkara yang dibinasakan, sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh illa bilhaq, kecuali yang hak, kecuali yang hak yang diperbolehkan untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Juga termasuk 7 perkara yang dibinasakan, dosa besar. Wa tawalli yawm az-zakh, melarikan diri yawm az-zakhfi, di hari-hari pertempuran, peperangan, lari, kabur dari perang fisabilillah, tidak mau berperang, takut mati. Ini dosa besar. Wa qatlul muhsanat al-ghafilatil mu'minat, dan yang terakhir adalah menuduh perempuan-perempuan suci yang memelihara kehormatan dirinya, menuduhnya dengan berbuat zina. Ini 7 perkara yang membinasakan. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Asyarru, kita baca syarahnya. Qauluhu istanibu, sabda Rasulullah SAW, istanibu, jauhilah. Istanibu, jauhi. Ay ta'idu, jauhi. Wahu ablaq min qaulihi da'aw au turuku. Ini lebih tandas dibandingkan dengan mengatakan da'au, turuku, tinggalkan. Berbeda dari sisi makna kata istanibu dengan utruku, tinggalkan, jauhi atau tinggalkan. Lianna an-nahya anil qurban ablaq, karena larangan untuk mendekati itu lebih ablaq, lebih tandas. Kaqaulihi ta'ala wala taqrabul fawahish, wala taqrabul zina, misalnya jangan kamu dekati zina, bukan jangan kamu lakukan zina, tapi dekati, jangan mendekati. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian mendekati al-fawahish, perbuatan keji. Ini lebih tandas di dalam pelarangan. dibandingkan dengan tinggalkan zina. Tinggalkan zina. Karena di sini larangan mendekati. Larangan mendekati berarti maksud dalamnya larangan melakukan. Kalau dikatakan tinggalkan zina, bisa jadi meninggalkannya, tapi mendekatinya tidak masuk di dalamnya. Maka ini lebih ablak, lebih tandas dalam larangan, yaitu jangan dekati. Dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Beda kalau jangan melakukan. Jangan minum khamr. Jadi mendekat kepada orang yang khamr, dekat kepada khamr. Tapi kalau sudah jangan dekati khamr, ya tidak boleh dekat. Apalagi meminumnya. Istanibu jauhi. La taqrabu. Qauluhu mubiqat. Ay muhlikat. Summiyat hadhihi mubiqat. Dinamakan mubiqat liannaha tuhliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu 'alayha min al-'uqubah wa fil akhirati min al-'adzab. Kenapa disebutkan dalam hadis mubiqat? Karena tuhliku fa'ilaha, ini membinasakan pelakunya. Tujuh perkara yang disebutkan ini, itu semuanya membinasakan pelakunya di dunia, di dunia. Di dunia saja sudah binasa. Bima yatarattabu 'alaiha min uqubat, dari enam apa yang dia lakukan itu mendapatkan uqubah, hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Wa bil akhirah min adab, dan di akhirat nanti di yaumul qiyamah mendapatkan lagi azab. Sudah tertumpuk azab yang dia dapatkan di dunia, mendapatkan azab dari Allah. Di akhirat nanti lebih lagi, lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi siksaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa fi hadits Ibn Umar 'inda al-Bukhari, dalam hadits Ibn Umar, dalam riwayat Bukhari, di dalam Adabul Mufrad At-Tabari fi tafsir, dan juga Abdul Razzaq dalam musannafnya marfu'a wa mauqufa qala al-kaba'ir tis'un. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar itu disebutkan tis'un, al-kaba'ir tis'un, dosa besar itu ada 9. Dosa besar ada 9. Wa dzakara sab'al mazkurah, dan disebutkan 7 diantaranya. Dalam hadis Abu Hurairah ini 7. Semuanya termasuk kabair. 7 perkara ini semuanya kabair. Kabair itu disebutkan ketentuannya oleh ulama. Di antaranya Imam Zahabi, Syalbuzan, Abdullah Ta'ala. Di antara disebutkan dhabitnya, ketentuan dari dosa besar adalah segala sesuatu yang disebutkan di dalamnya ancaman bagi pelakunya, ataukah laknat, ataukah azab. Disebutkan azab bagi pelakunya atau laknat. maka ini adalah dosa besar. La'an Allah, Allah mengancam dengan siksaan, maka ini dosa besar. Di sini termasuk dosa besar karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mubiqat, membinasakan. Di dalam binasakan itu kecuali itu dosa yang besar. Wal ilhaj fil haram wa uququl walidain, tambahan dua jadi 9. Ilhaj fil haram, melakukan penyimpangan di fil haram, di tanah haram, di Makkah dan Madinah. Wa uququl walidain, dan hukuk durhaka kepada kedua orang tua. Di antara tambahan menjadi 9 dosa besar. Wal ibn Abi Hatim an Ali, dan juga diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim dari Ali, qala al-kaba'ir, dari Ali bin Abi Thalib mengatakan al-kaba'ir, fa dzakara sab'ah, lalu beliau menyebutkan 7. Dalam hadis Abi Hurairah itu disebutkan. Nah, wa zada illa malal yatim, kecuali malal yatim. Wa zada, dan beliau menambahkan al-uquq, al-uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Wa ta'arruf ba'da al-hijrah ay al-inqilab ila al-a'rab ba'da al-hijrah, maknanya itu kembali kepada kampungnya Arab di pedalaman setelah hijrah, setelah meninggalkan kampungnya itu, dia tinggal di pedalaman orang-orang Arabi, setelah hijrah kembali lagi. Ini mana ta'aruf ba'dal hijrah, dan riwayat al-inqilab ila al-Arab ba'dal hijrah, kembali lagi ke tempatnya semula. Tempat itu tempatnya pedalaman, jauh dari ilmu. Karena kalau kembali tidak bisa lagi menunaikan sebagian kewajiban-kewajiban Allah dengan sempurna. Disenaikan kalau kembali ke Arab pedalaman, situ enggak ada masjid, tidak bisa jamaah. Wa firaqul jamaah, dan juga termasuk kabair disebutkan oleh Ali, firaqul jamaah, berpisah, meninggalkan al-jamaah. Wa naqtul as-safah, dan membatalkan transaksi, membatalkan perjanjian. Ini termasuk dosa besar, ada janji. Kemudian bahkan ditulis perjanjiannya, kemudian dia batalkan. Ini termasuk dosa besar. Dan ini bukanlah pembatasan, bukanlah pembatasan bahwasanya dosa besar itu hanya 7 atau 9, bukan. Hanya sebagian penyebutannya di sini. Bukan berarti membatasi dosa besar itu hanya 9 ataukah 7. Karena banyak dosa besar itu. Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab Al-Kaba'ir, kitab dosa-dosa besar, disebutkan semua di situ, termasuk dosa-dosa besar, dan banyak yang beliau sebutkan. Yang pertama disebutkan dalam hadis dari Hurairah tentang 7 perkara yang membinasakan, dan itu adalah dosa besar semuanya. Yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini syirik. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk, ini syirik. Dan tasbih menyamakan peribadahan, ini namanya syirik. Wallahi kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan, wallahi bersumpah demi Allah, kunna lafi dhalalin mubin, sungguh kami ini berada dalam sesatan yang nyata. Idh nusawwikum, tatkala kami menyamakan kalian, berhala-berhala, bi rabbil alamin, dengan rabbil alamin. Ini asalnya syirik itu tasbih, adalah penyamaan, menyamakan Allah dengan makhluk dalam beribadah. Huwa ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Yada'uhu kama yada'ullah, yang mereka berdoa kepada tandingan-tandingan tadi, menyeru kepada tandingan-tandingannya, sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah. Wa yarjuhu, mereka berharap kepada berhala-berhala tandingan-tandingan itu. Kama yarjullah, sebagaimana mereka berharap kepada Allah. Yakhafuhu kama yakhafullah, takut kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka takut kepada Allah. Jadi menyamakan. Karena menyamakan itulah maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa bada'a bihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai menyebutkan 7 perkara yang binasakan ini dengan syirik kepada Allah. Liannahu a'zamu dhanbin usiyallahu bihi, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Dosa yang paling besar syirik ini. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim, An Ibn Mas'ud, dari Abdullah Ibn Mas'ud, berkata Abdullah Ibn Mas'ud, sa'altu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayu dhamm a'zam indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Allah menciptakan kamu, justru kamu beribadah kepada selainnya di samping kau beribadah kepada Allah. Ini syirik, dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari hadits Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala akhbirukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku kabarkan, beritakan kepada kalian bi akbaril kaba'ir, tentang dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kulna bala, kami mengatakan tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, al-isyraku billah, wa hukukul walidain, yaitu engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini syirik dan banyak bentuknya. Syirik ada yang akbar, ada yang asghar. Syirik ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun juga syirik, di antaranya syirik riya. Ini syirik, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Riya ini syirik. Ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti azab liqarillah, menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah, menyembelih ke kuburan. Ini syirkun akbar. Atau bernazar kepada kuburan, minta kesembuhan, minta tolak bala ke kuburan kepada wali-wali yang sudah mati. Semua adalah syirik billah azzawajal, kesyirikan. Dan kesyirikan itu bukan hanya terbatas dari penyembahan kepada berhala, karena banyak yang mengartikan namanya syirik kalau orang itu menyembah kepada patung, menyembah pohon, itu baru syirik. Kalau menyembelih kuburan bukan syirik, tetapi menyembah, memuliakan orang soleh. Kita memuliakan orang soleh, berdoa datang ke kuburan berdoa, bukan kesyirikan. Tetapi ini adalah bentuk kecintaan kita kepada orang soleh, kata mereka. Tidak mengetahui tentang apa itu syirik. Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan dalam kitab Suluk Salasa tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah berkaitan dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ada khauf war-raja, wal-isti'anah, wal-istighatsah, wal-isti'adzah, dan yang lainnya, tawakkal. Beliau mengatakan, wa man sarafa minha syai'an lighairillah azza wajal fa huwa musyrikun kabir. Barang siapa yang memalingkan satu di antara jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah, musyrikun kabir, musyrik kabir. Karena itu ibadah. Ibadah wajib kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadin an Sufwan bin Assal qala yahudi li sahibihi, dan Sufwan bin Assal berkata seorang Yahudi kepada sahabatnya, kepada temannya, idhabina ila hadzal nabi, mari kita datangi nabi ini. Maksudnya Rasulullah. Faqala lahu sahibuhu, lalu sahabatnya itu mengatakan kepadanya, la taqul nabi, jangan kau mengatakan dia nabi. Innahu law sami'a lakana lahu arba a'yun, sungguhnya kalau dia mendengarmu, lakana lahu arba'un, maka niscaya dia itu memiliki empat a'yun, empat mata. Apa maksudnya apa di sini? Fa'ataya Rasulullah, keduanya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asalahu an tis'ayatin, keduanya bertanya kepada Nabi tentang 9 ayat yang bayinan, jelas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusyriku billahi syai'a. Mereka bertanya kepada Nabi, orang Yahudi ini, tentang 9 ayat yang jelas, yang gamblang, yang itu ada dalam kitab mereka, Taurat. Nabi mengatakan, la tusyriku billahi syai'a, jangan mempersekutukan Allah sedikit pun. Wala nam isyraku, jangan kau, wala tasyriku, jangan kau mencuri, wala taznu, jangan kau berzina, jangan kalian berzina, wala taqtul nafsallati haramallahu illa bilhaq, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang hak, wala tamshu bari ila sultan liyaktulahu, jangan kau pergi ke sultan engkau mengadukan orang yang bersih, yang tidak bersalah, liyaktulahu, agar nam dia bisa membunuhnya. Wala tasharu, dan jangan kalian melakukan sihir. Wala taqulur riba, dan jangan kalian makan riba. Wala takzabu muhsina, dan jangan kau menuduh perempuan-perempuan yang suci itu berzina. Wala tawallaw lil firar yumazzab, dan jangan kamu atau jangan kalian lari ketika hari pertempuran. Wa alaikum hasal yahud alla ta'du fi sabt. Faqabila yadayhi wa rijlihi wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Naam. Wa alaikum hasal yahudan, bagi kalian khusus, bagi kalian yahud, alla ta'du fi sabt, jangan kalian melampaui batas pada hari Sabtu. Lalu keduanya menerima. Waqala, dan keduanya pun mengatakan, nashhadu annaka nabi, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah nabi. Al-hadith. Waqala hasanun sahih. Abi ada sin dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Hadis yang kita sebutkan ini sahwan nasal, hadis yang dhaif. Syahid dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tusyriku billahi syai'a, yang itu merupakan satu dari 7 perkara yang membinasakan. Dia sebutkan pertama dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah, yaitu asyirku billah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah dari kesyirikannya itu, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Beda dengan dosa syirik. Selain dosa syirik, Allah ampuni. Sekalipun dia tidak bertaubat, itu masih di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki dia ampuni, diampuni, kemudian langsung dimasukkan ke dalam syurga. Kalau Allah menghendaki orang ini azab dulu, dibersihkan dulu dosanya, dibersihkan dulu dalam an-nar, kemudian diangkat, lalu dimasukkan ke dalam al-jannah. Adapun kalau orang melakukan kesyirikan, syirik akbar, kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah, maka tempatnya di neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Karena ini merupakan sebesar-besar kezaliman terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama kita sampaikan dari 7 perkara yang membinasakan syirku billah. Adapun yang kedua adalah sihir. Kita sudah jelaskan pada perkara pertemuan sebelumnya tentang sihir. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs, membunuh jiwa, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan al-haq, yang diperbolehkan. Ini ada yang diperbolehkan, jiwa-jiwa yang diperbolehkan untuk dibunuh. Siapa di antara jiwa-jiwa tersebut yang syariat ini memperbolehkan, mengizinkan untuk dibunuh? Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.